Apa bentuk penyerahan yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada Allah? Ya. Semua bentuk ibadah yang dilakukan ikhlas ya, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang tidak ikhlas atau satu kebid'ahan, ya, tidak boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tetapi yang dipersembahkan kepada Allah adalah ibadah yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa beda sesaji atau sajen dan kurban atau sembelihan dalam hal ini? Ya. Barangkali sesajen itu lebih umum, ya, termasuk makanan-makanan. Ya. Sedangkan sembelihan itu khusus untuk hewan. Ya. Sama saja, apakah makanan atau sembelihan kalau dipersembahkan kepada selain Allah dalam bentuk taqarrub, ya, atau ta'zim atau minta perlindungan kepada selain Allah, itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.